Tadi malam aku telah bermimpi, di sana berjumpa dengan seorang abri, gagah perkasa menawan hati. Ibu, tolonglah padaku, hati risau kini tak menentu. Bila ku dapat bertemu, doa beri pujaan hatiku. Kan kutunggu datang pahlawan, walau hanya di dalam impian. Kan ku kalungkan bunga jasa tanda cinta, engkau abdi pahlawan bangsa. Hanya di dalam impian, kan ku kalungkan bunga jasa tanda cinta.